Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling temukan cintamu di sana kau menanti untuk bawa ku lagi. Sekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan oh, ku dambahanimu. Sekali lagi oh, inilah ajarku berdiam dekat di hatimu. Semuanya ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku cintamu oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi ke katakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hey, ajarku berdekat di hatimu. Ajarku berdekat.